selama ini kau cari, dan mungkin apa yang selalu kau inginkan. Tidak perlu lagi kau temukan di hatiku, dan tidak bisa lagi kau harapkan dariku. Aku memanglah jauh dari sempurna, dan aku tidak bisa seperti yang kau inginkan. Tetapi aku punya rasa cinta dan setia yang besar yang tidak pernah kau sadari. Aku tak akan berhenti mengharapkanmu, walau aku tahu tak akan mungkin kumiliki lagi. Ya, walau aku tahu tidak mungkin memaksakan dirimu untuk terus mencintaiku. Karena ku sadar cinta tak bisa dipaksakan dan dibiarkan berjalan tanpa ada rasa. Tetapi jujur, aku tidak bisa melupakanmu, belum bisa menghapus bayangmu. Kamu jangan pedulikan aku, jangan paksakan cinta mengalir. Yang hanya akan menambah luka aku, biarkan rasa ini aku tetap simpan dalam hati saja. Karena kamu pernah jadi bagian dari hidupku, itu saja sudah cukup bagiku. Walau aku harus rela melepasmu, tapi aku tak akan bisa menghilangkanmu dari hatiku.